Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi, Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-39 dengan judul Geger Kitab Ilmu Sejati. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, hiasan musik Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-8 ini menampilkan Wenda Lubis sebagai Kraing Bandang, Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Aris sebagai Senopati Galingga, Siska sebagai Sang Dewi, dibantu oleh Mogan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, prajurit Katong yang mata keranjang itu akhirnya tunduk dan takluk oleh kecantikan Dewi Penguasa Laut Selatan. Ia menyerahkan dirinya untuk menjadi abdi Penguasa Laut Selatan. Sedangkan prajurit Sawing yang terkena ciuman perempuan cantik itu pingsan di kemudi kapalnya dan tersadar setelah cukup lama terkulai di atas kemudi. Di mana aku? Aku di mana ya? Iya, aku ingat sekarang. Aku baru saja pingsan karena dicium oleh Dewi Laut Selatan. Tapi... Oh, Katong! Katong! Wah, dia dibawa oleh Penguasa Laut Selatan. Wah, kalau begitu, aku harus memanggil para prajurit yang lain. Wah, teman-teman! Teman-teman! Teriakan prajurit Sawing yang keras itu memecah kesenyapan malam, membuat para prajurit yang sedang tidur di kapal itu tersentak bangun. Begitu juga dengan Panglima Kraing Bandang dan Senopati Galingga. Keduanya bergegas keluar dan menemui prajurit Sawing. Ada apa, prajurit? Kenapa kau berteriak sekencang itu? Apakah ada sesuatu? Ampun, tuanku Panglima. Anu, tuanku. Prajurit Katong Prajurit Sawing menatap ke arah lautan yang gelap. Matanya menyorotkan ketakutan. Mendadak tubuhnya lemas dan ia jatuh melongsor ke lantai kapal. Senopati Galingga segera memegang kemudi. Ada apa, prajurit? Katakanlah, kenapa kau jadi seperti ini? Anu, tuanku, prajurit Katong dibawa. Dengan terbata-bata, prajurit itu menceritakan semuanya pada Panglima Kraing Bandang. Panglima gaga itu tersentak. Jadi prajurit Katong dibawa oleh penghuni Laut Selatan? Oh, Dewa Tak Agung, rupanya kita telah melakukan sebuah kesalahan sehingga wanita agung itu muncul dan Katong telah menerima hukumannya. Dia diambil menjadi abdi di dasar laut dalam istana Sang Dewi. Oh, Katong terlalu lancang bicara. Laut ini adalah Laut Selatan, wilayah kekuasaan Nyai Roro Kidul yang agung. Oh, Dewa Tak Agung, maafkan kami semua. Tuanku Panglima, sebaiknya kita laporkan juga pada Nyai Anting Wulan. Barangkali dia bisa membantu kita. Siapa tahu dia bisa membantu kita untuk mengetahui nasib Katong. Mana mungkin, Galingga. Nyai Anting Wulan juga manusia biasa seperti kita, meskipun ilmunya tinggi. Namun sekarang kita berurusan dengan makhluk lain dari alam yang lain. Yah, semuanya sudah ditakdirkan untuk menjadi seperti ini. Prajurit, Kuharap kau mau menghubungi dan menceritakan semuanya ini pada mereka. Biar mereka tidak sembarangan bicara seperti Katong. Karena saat ini kita berada di atas lautan. Kita berada di atas wilayah kekuasaan Ratu Laut Selatan. Pepatah mengatakan, ulah mulut, badan binasa. Nah, sekarang sebaiknya kau istirahat saja. Biar prajurit lain yang menjaga kemudi. Oh, baiklah Tuanku Panglima. Tuanku, hamba rasa memang tidak ada salahnya kalau kita memberitahu Nyai Anting Wulan untuk masalah ini. Karena kita telah melihat kesaktiannya. Siapa tahu dia punya kesaktian lain. Kita coba saja, Tuanku. Ada apa kalian menyebut-nyebut namaku? Ah, Nyai. Nyai Anting Wulan. Maaf, Nyai. Apakah ada sesuatu yang menyangkut diriku sehingga kalian menyinggung-nyinggung namaku Kreng Panda dan Kokalingga? Adakah masalah dengan diriku? Tidak, Nyai. Maaf. Kami bukan membicarakan soal Nyai. Tapi kami memang sedang menghadapi masalah besar. Oleh karena itu, aku dan Kalingga menyebut nama Nyai. Barangkali, iya, Nyai bisa membantu kami. Masalah apakah itu, Kreng Pandang? Katakanlah, kalau memang kalian inginkan bantuanku, ceritakan. Tapi aku tidak berjanji bahwa aku bisa membantu kalian. Ceritakanlah. Oh, Sang Dewi baru saja muncul dan mengambil prajurit Kantong. Beliau mengambil prajurit Kantong untuk menjadi abdi naik di Istana Dasar Laut. Apakah benar? Apakah Dewi mau melakukan hal seperti itu? Kalau benar, berarti telah terjadi sesuatu dengan prajurit itu. Apakah prajurit itu telah berbicara lancang sehingga Sang Dewi pun muncul dan membawanya sebagai balasan atas kelancangan prajurit itu? Tapi sudahlah, Nyai. Mungkin memang sudah nasib prajuritku harus tewas di tangan Nyai penguasa Laut Selatan ini. Aku yakin Sang Dewi itu tidak akan melakukan apa-apa terhadap manusia kalau memang dia tidak lancang berbuat dan berkata-kata. Ya, sebaiknya kita lupakan saja. Kreng Pandang, aku akan mencoba membantu kalian. Aku akan masuk ke ruangan. Atau kalau perlu, kau bisa masuk bersamaku. Nanti kita akan tahu dengan jelas apa sebenarnya yang telah terjadi. Tapi Nyai, bagaimana mungkin... Sudahlah, ayolah kita masuk ke ruangan kapal ini. Kurasa, Kalingga bisa untuk sementara memegang kemudi kapal ini dan melindungi kita semua kalau tiba-tiba ada perampok laut. Iya, Nyai. Tuanku Panglima, silakan. Biar hamba menjaga kemudi kapal ini. Agaknya cuaca cukup baik dan tak akan ada gelombang besar. Hamba akan bisa mengendalikan kapal ini sampai ke pantai Pasundan. Hamba rasa keadaan laut yang begini, kita tidak perlu juga mengandalkan jurumudi sehebat prajurit Katong. Baiklah, Kalingga. Ayo, Nyai. Kreng Pandang, kuharap nanti kalau kau melihat sesuatu yang ada di dalam ruangan ini, kuminta kau jangan bergerak, apalagi melakukan sesuatu. Jangan bicara kalau kau tidak diajak bicara. Lihat semuanya dengan baik. Karena sedikit saja kau melakukan kelancangan, kau sendiri yang akan tewas. Aku membawamu kemari karena aku tidak mau nanti aku bicara kau katakan bohong dan mengada-ada. Nah, kau diam dan bersemedilah di situ. Ingat pesanku. Apalagi yang akan dilakukan oleh Nyai Anting Wulan ini? Apakah dia akan memanggil Ratu Laut Selatan itu? Apakah dia... Kepala Nyai Anting Wulan mengeluarkan uap tipis. Lalu aku seperti mendengar suara angin yang berputar-putar. Apakah ada badai di luar? Kalau begitu, bisa bahaya. Kapal ini bisa tenggelam di lautan ini. Tapi, aneh. Suara angin itu tidak membuat kapal ini menjadi oleng. Angin itu semakin kencang. Angin itu sepertinya berada di dalam ruangan ini. Iya, aku seperti merasakan adanya hawa yang amat dingin dan menusuk. Aku harus memusatkan pikiranku. Kalau tidak, aku akan menggigil kedinginan. Mengusir dengan ini sedikit demi sedikit. Oh, itu, apa itu? Aku melihat seperti ada sebarkas sinar masuk. Sinar itu muncul dengan tiba-tiba. Sinar kuning keemasan. Sinar yang memancarkan keagungan. Luar biasa. Mataku silau sekali. Aku tidak kuat untuk menatapnya. Tapi mataku tidak bisa mempercayakan. Sinar itu seperti memiliki tenaga yang menahan mataku. Dia berubah menjadi seorang perempuan cantik. Dia. Ada apa, muridku Anting Bulan? Apakah ada kesulitan yang kuhadapi sehingga kau memanggilku? Maaf, Sang Dewi, guruku yang agung. Ada sesuatu yang membuatku heran dan tak mengerti. Anting Bulan, katakanlah. Guru, maaf. Menurut penuturan dari prajurit istana Karang yang bertugas mengemudikan kapal ini, bahwa prajurit Katong, dia... Ya, kalau itu aku sudah mengerti. Kenapa dengan prajurit itu, Wulan? Maaf, Guru. Apakah salahnya sebenarnya sehingga Sang Dewi mengambilnya? Apakah dia telah melakukan kelancangan? Sang Dewi Laut Selatan yang cantik itu tersenyum. Lalu ia menoleh pada Panglima Kraing Bandang. Perlahan tubuh itu bergerak melayang mendekati Kraing Bandang. Panglima Istana Karang itu terpana. Ia diam tak bergerak. Matanya menatap pada Sang Dewi. Aku tahu bahwa kau adalah Panglima Kerajaan Istana Karang. Maafkan kalau aku telah mengganggu. Tapi ketahuilah, aku mengambil prajuritmu karena manusia macam itu tidak boleh dibiarkan hidup dan mengabdi pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan baik. Karena prajurit Katong itu tidak memiliki jiwa kesatria, dia mudah tergoda, dia mudah dipengaruhi. Dia itu akan menjadi seorang prajurit pengkhianat bangsa. Oleh karena itu, sebelum semuanya terlambat, aku rasa dia sebaiknya tinggal denganku. Karena dengan menjadi abdi setiaku, dia tidak akan menjadi seorang pengkhianat. Karena aku akan bisa mengawasinya. Kau paham, Panglima? Kenapa kau diam? Bicaralah. Kurasa kau bisa bicara, bukan? Maafkan saya, Sang Dewi yang mulia. Bukannya saya hendak menolak takdir. Tapi apakah Sang Dewi tidak bisa memaafkan kesalahannya? Panglima yang gagah. Dia tidak bersalah. Dia hanya ingin ikut bersamaku. Dia hanya memilih pemimpin baru. Dia mengatakan amat senang padaku. Dia rela meninggalkan segala-galanya. Dan bukan dengan mengatakan seperti itu, dia telah mengkhianati sumpah baktinya sebagai prajurit. Dia memilih tinggal dan mengabdi padaku karena dia mengharapkan pamrih. Nah, sudahlah Panglima. Jangan kau pikirkan lagi dia. Lupakan saja. Anggaplah bahwa kalian tidak pernah punya prajurit seperti itu. Sang Dewi, guruku yang mulia, apakah Dewi tidak bisa mengampuninya? Apakah Sang Dewi tidak bisa mengembalikan dia pada kami? Kami sangat membutuhkan dia, Sang Dewi. Anting Bulan, muridku, sudahlah, lupakan saja. Karena percuma saja. Toh dia tidak akan mau lagi kembali ke dunia kasar ini. Lagi pula, dia telah mau menjadi abdiku. Dia telah menjadi pengawalku. Kau tahu bukan apa artinya itu, Anting Bulan? Bukankah kau pernah hidup di istanaku? Anting Wulan terdiam. Ia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sementara itu Kraing Bandang masih tidak mengerti dengan kejadian itu. Laki-laki itu menganggap segalanya seperti sebuah mimpi. Aku rasanya seperti mimpi. Benarkah yang berdiri di depanku ini Nyai Roro Kidul, penguasa Laut Selatan? Lalu benarkah Nyai Anting Wulan itu muridnya? Kalau begitu, terjawab sudah. Pantas saja Nyai Anting Wulan bisa meluncur di atas air. Pastilah gurunya yang membantunya. Oh, luar biasa. Semua serba aneh dan mirip teka-teki. Anting Wulan dan Nyai Roro Kidul. Oh, dua perempuan yang aneh. Anting Wulan. Aku jadi ragu dengan perempuan satu ini. Apakah dia manusia biasa sepertiku? Ataukah dia ini pun keturunan penghuni Laut Selatan? Oh, Anting Wulan, kurasa kau tahu bukan siapa-siapa yang harus jadi abdiku. Dan kurasa kau tidak perlu menyesali semuanya. Biarlah Katong menjadi abdi setiaku. Karena untuk kalian, dia tidak akan bisa menjadi seorang abdi yang baik dan setia. Dan kalaupun aku mengembalikannya, toh semuanya sudah terlambat. Kuharap kalian mengerti dan tidak menyesali semuanya. Nah, Panglima Kraing Bandang, aku sudah menjelaskan semuanya. Terserah apa yang ingin kulakukan. Hanya pesanku, katakanlah pada semua prajurit atau rakyat di Istana Karang, jangan terlalu lancang dan bertingkah. Aku tidak segan-segan menghukum mereka yang sombong dan berjiwa kerdil serta terlalu membanggakan dirinya. Aku akan menghukum orang yang tidak tahu diri. Baiklah, Sang Dewi. Hamba akan melaksanakannya. Hamba akan menyampaikan pesan itu. Terima kasih. Nah, muridku Anting Wulan, sekarang aku akan kembali lagi. Maafkan aku, muridku. Akulah yang seharusnya minta maaf, guruku, karena aku telah mengganggu peristirahatan guru malam-malam seperti ini. Silakan guru kembali. Baiklah, selamat tinggal kalian berdua. Wujud sang dewi penguasa Laut Selatan itu tiba-tiba berputar. Lalu yang tampak hanyalah seberkas sinar kuning keemasan yang menyilaukan mata. Tak lama kemudian, sinar itu pun hilang perlahan-lahan seperti menerobos dinding kapal. Keadaan seketika itu juga menjadi hening dan sepi. Anting Wulan menarik nafas, lalu ditatapnya Kraing Bandang. Saudara pendengar, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-39 yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.